Ribuan hari aku menunggumu, jutaan lagu tercipta untukmu. Apakah kau akan terus begini? Masih adakah celah di hatimu yang masih bisa aku tuk singgahi? Cobalah aku kapan engkau mau. Kesejukan yang kau rasa. Coba keluar di terik siang, ingatlah bintang yang kau sapa. Maka kehangatan yang kau rasa.